sebagai menyontohkannya dengan kita. Innallaha la yasahi an yadriba mathalan ma. Maknya seperti tadi mathalan. Dan ada irab yang lain. Banyak maknya. Insyaallah nanti di tempat yang akan. Baik, kita sekarang masuk ke bait berikutnya. Sudah berapa keadaan kita lewatkan? Syekhul, dua. Yang pertama wajib nasab. Yang kedua wajib rafa. Ingat-ingat ya, nanti pasti akhir anda simpulkan. Ya, terima keadaan itu. Qala an-Nadhim rahimahullah, wa ikhtira nasbun qabla fi'lin di talab wa ba'da ma ila'uhu al-fi'la ghalab wa ba'da 'atifin bila faslin 'ala ma'mul fi'lin mustaqirrin awwala wa ikhtira nasbun. Ya, i'rabnya jelas. Ikhtir ini fi'l apa? Fi'lun madhi ghayr shighah. Bisa berapa sisi bacaan? Sudah kita lewatkan. Hah? Tiga sisi. Kasrah khalisah wa ikhtira adaba dengan ismam wa ikhtira gitu ya. Atau dengan apa? Dengan wawu ya. Ukhtura. Tapi di sini digunakan yang satu ini. Kasrah khalisah. Atau boleh juga dengan ismam. Ukhtira. Ukhtira nasbun. Nah, ini keadaan yang ketiga ini. Nasab lebih dipilih. Berarti ini mengisyaratkan kepada apa? Bolehnya dua sisi, ya kan? Hanya saja nasab lebih dipilih gitu. Kapan boleh dengan dua sisi? Dalam keadaan nasab lebih dipilih, lebih didahulukan. Qabla fi'ilin ditolab. Ya, sebelum fi'il yang mengandungi makna tolab. Ini kan datang. Ya, contoh-contohnya seperti amr diantaranya. Ya. Lebih dipilih nasab. Apa yang lebih dipilih nasab? Tadi isim yang mendahului pembahasannya, ya kan? Lebih dipilih nasab pada isim yang mendahului apabila ia datang sebelum fi'il yang mengandungi makna tolab. Ya, Zaidan idribhu itu kan? Zaidan idribhu. Ini lebih dipilih Zaidan mansub daripada Zaidun. Tapi boleh juga gitu. Paham? Kenapa? Karena ya, dia datang sebelum fi'il yang mengandungi tolab, ya kan? Zaidan idribhu. Nanti akan disebutkan alasannya. Ya. Wa ba'da ma ila'uhu al-fi'l ghalab. Tempat yang pertama itu di mana lebih dipilih apa? Nasab. Itu ketika dia isim tadi datang sebelum fi'il yang mengandungi ma'na talab. Yang kedua, wa ba'da ma ila'uhu al-fi'l ghalab. Setelah ada wa yang seringnya adawat ini diikuti oleh fi'il atau terjemahan letter lock-nya ghalab itu kan dia khobar ya. Khobar mubtada mana? Ila. Namanya isim mausul. Setelah apa yang setelah adawat yang seringnya adawat yang mana adawat ini diikutinya dengan dia diikutinya adawat ini dengan fi'il itu sering. Kurang enak ya. Ya, terjemahan mudahnya tadi. Setelah adawat yang seringnya diikuti oleh apa? Fi'il gitu. Seringnya. Kalau seringnya berarti kadang diikuti oleh apa? Isim. Karena seringnya diikuti oleh fi'il, ya nasab lebih bagus. Am. Ya, rafa juga boleh kenapa? Karena kadang juga datang adawat setelah adawat ini apa? Isim. Ila itba' namanya. Itba'uhu al-fi'la. Ya, jadi al-fi'la itu maf'ulnya ila. Bamirha itu bamirha pada ilahu maf'ul bi yang pertama ya. Ila nasar itu fa'kan kepada maf'ul bi yang pertama. Al-fi'la, al-fi'lanya maf'ul bi yang kedua. Ya, cuma susunannya seperti ini. Masdar idhofahkan kepada maf'ul. Jadi tempat yang kedua di mana nasab lebih dipilih adalah kapan? Setelah adawat yang diikutinya adawat ini oleh fi'il sering gitu. Paham? Nanti ya contohnya. Jadi antum harus paham dulu i'rabnya di mananya dulu gitu. Sehingga ketika murojaah itu terbayang gitu. Maksudnya contoh-contohnya.

rohnya pada Zaid, isim dan isim, meskipun beda ya keadaannya. Yaitu makanya kata siapa Al Asyuti yang dikongsi tala makmul, agar di situ tidak ada apa kalimat mengatakan makmul kepada makmul. Ya, hanya dikatakan tala makmulin, ya, isim yang datang setelah huruf ataf tanpa pemisah, yang isim ini datang setelah makmul, kan enak tuh, datang setelah makmulnya fiil yang ada di awal. Karena di sini mengatofkan kepada makmul, ya, makmul dari jumlah fiil yang sebelumnya. Karena makmul pada makmul, padahal kan dalam i'rabnya tidak dikatakan ma'tuf ya kepada makmul sebelumnya dalam i'rabnya itu. Lihat seandainya dikatakan qama Zaidun wa Amron, Amron maf'ul bih, ya kan, dari fi'il mahdhuf, atau Amrun mubtada, bukan dikatakan ma'tuf ala Zaid gitu kan. Ya. Cuma sebagian berupaya menjawabnya gitu. Jawabannya tadi, ya, meskipun i'rabnya adalah majmuk pada majmuk, cuma di situ ada bisa gitu masing-masingnya diatofkan pada yang lain, makmul pada makmul, amil pada makmul, pada amil, meskipun berbeda-beda. Kalau koma Zaidun, amilnya koma, makmulnya Zaid, ya kan. Kalau pada Akram itu Amron ya, amilnya Akram, makmulnya Amron, dan juga failnya. Tapi bagus juga tadi, ya, masukannya siapa? Asyuti tadi ya, pada tala, nyari isyal gitu. Ini mana? Ini untuk kita melepas, mengurai bait-bait ini supaya faham benar itu maksudnya. Ya, tergambarkan tempatnya ketiga. Boleh dengan dua sisi, tapi nas lebih utama ketika apa? Isimnya datang setelah huruf atof tanpa pemisah, yang memisahkan huruf atof dengan isim tadi. Ya, yang mana huruf atof tadi datang setelah apa? Jumlah fi'liyah gitu enaknya. Gampangnya gitu. Di sini kalimat setelah ma'mul dari fi'il yang ada di awal. Ataupun kepada di sini. Kalau setelah ma'mul kan enak ya. Paham ini? Muskilnya di mana muskilnya? Ala itu kan. Muskilnya di situ ala. Karena konsekuensi mengatofkan makmul kepada makmul. Padahal di situ ataf jumlah pada jumlah. Kemudian wa in tala al-ma'tuf fi'lan mukhbaru bi 'an ismin fa'tifan mukhayyara. Siapa waktu? Wa in tala al-ma'tuf fi'lan mukhayyara. Tadi sudah kita ambil berapa keadaan? Tiga keadaannya. Yang pertama wajib nasab, yang kedua wajib, yang ketiga boleh dengan dua sisi, tapi apa? Nasab lebih dipilih. Yang keempat sekarang. Wa in tala al-ma'tuf fi'lan mukhbaru bi 'an ismin fa'tifan mukhayyara. Apabila al-ma'tuf atau apabila al-ma'tuf datang, al-ma'tuf maksudnya apa ini al-ma'tuf? Ya tadi isim yang dimasukkan kita itu, isim yang ditaufkan. Wa in tala al-ma'tuf fi'lan mukhbara, apabila ma'tufnya datang setelah fi'il, ya datang setelah fi'il yang dikhobari dengan fi'il ini gitu. Bihi kembali fi'il, mukhbar itu na'at dari fi'ilan. Apabila ma'tufnya datang setelah fi'il yang dikhobari dengan fi'il ini untuk isim yang sebelumnya, sebelum fi'il, fa'tifan mukhayyara, maka silakan kau atofkan dalam keadaan memilih, boleh merofakan dan nasobkannya. Ya. Lihat asyara biqawlihi fa'tifan mukhayyara, mengisyarat, beliau mengisyaratkan mengucapannya fa'tifan mukhayyara ila jawazil amroini ala sawa', kepada bolehnya dengan dua sisi dalam keadaan seimbang, sama-sama kuatnya rofa dan nasab. Wa hadha huwa alladhi taqaddama annahu al-qismu al-khamis. Dan inilah seperti yang sudah lewat bahasanya, masuknya ke macam yang kelima. Macam yang kelima adalah apa? Boleh dengan dua sisi dalam keadaan sama-sama apa? Kuatnya. Ya. Yang pertama kan wajib nasab, wajib rofa. Boleh dengan dua sisi tapi yang lebih rajih nasab. Boleh dengan dua sisi tapi yang lebih rajih apa? Rofa. Yang kelima boleh dengan dua sisi sama-sama kuatnya, ya kan? Wa dhabatun nahyun dzalika bi annahu idza waqa al-ismu al-mushtaghal anhu ba'da 'atifin taqaddamathu jumlatun dzat wajhayn. Ahli nahwu menyebutkan babitnya, yaitu bahwasanya ini terjadi apabila